Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, baik ikhwan akhwat yang ada di Masjid Umar bin Khattab ini ataupun para pendengar Radio Roja Bandung melalui gelombang 1476 AM. Alhamdulillah kita di sesi kedua ini kembali bisa melanjutkan dengan pembahasan fasal ke-6 dari kitab ini, Al-Istighfaru lil Mayyit. Istighfar untuk mayit. Ada 5 poin dalam fasal ini. Pertama, istighfar untuk orang yang sedang sakarat. Ketika seseorang sakarat, disunnahkan untuk membaca istighfar, meminta ampun atas dosa-dosanya, sebagaimana yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqulu Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil bersandar kepadaku, beliau berkata, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, walhikni birrafiqil a'la. Ikutkan aku atau kelompokkan aku ke Ar-Rafiqul A'la, ke tempat yang tertinggi di akhirat untuk para nabi khusus. Ini dilakukan atau diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu sakaratul maut. Jadi dalam ketika sakarat maut ada istighfar atau ada permintaan ampun. Ini yang pertama. Kedua, istighfar bagi si mayit ketika sudah meninggal dan kedua matanya masih terbelalak, maka diperintahkan bagi yang hidup untuk istighfar sambil menutup atau memejamkan kedua mata si mayit. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmada. Rasul sallallahu wasallam masuk menemui Abu Salamah. Abu Salamah adalah suami dari Ummu Salamah. Salamah itu anaknya. Jadi Abu Salamah seorang Muslim, suami dari Ummu Salamah, lalu meninggal. Saat itu matanya terbelalak. Lalu oleh Nabi SAW kedua matanya dipejamkan. Lalu beliau bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh, apabila ruh itu dicabut dari jasad, maka ruh itu akan diikuti oleh pandangan mata si mayit. Makanya rata-rata orang yang mati matanya ke atas, mureleng gitu tah. Kata orang Sunda, mureleng itu artinya mengarahkan pandangan matanya ke atas, mengikuti arah perginya ruh ke atas. Lalu berteriaklah orang-orang atau beberapa anggota keluarga Abu Salamah menangis. Lalu berkatalah Nabi SAW, La tad'u ala anfusikum illa bi khairin, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah kalian mendoakan kecelakaan atas diri kalian sendiri kecuali doa kebaikan, karena para malaikat akan mengaminkan apa saja yang kalian katakan. Jadi rata-rata begitu ada orang mati, keluarganya berteriak kecelakaan, aduh celaka kita, kalau si ini mati gimana kita makan gitu ya, aduh sial banget nih kita, nah, seperti itu. Itu sama dengan mendoakan kecelakaan bagi sendiri, nanti diaminkan oleh para malaikat, aduh celaka kita, amin, nah, celaka nanti kita. Lalu setelah itu Nabi mendoakan, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampuni Abi Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat derajatnya ke dalam golongan orang-orang yang peroleh petunjuk. Wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin, gantilah dia fi aqibihi. Aqib adalah anak, cucu sampai cicit. Itu aqib. Aqibur rajul waladuhu wa waladuhu wa waladuhu, tiga generasi itu aqib. Sedangkan al ghabirin al baqina fi dunya. Jadi orang-orang yang masih hidup di dunia dari kalangan keluarganya. Wa khlufhu fi aqibi fil ghabirin, ganti dia di tengah-tengah keluarganya yang masih hidup dengan orang yang lebih baik. Dan doa ini dikabul sebab kedudukan Abu Salamah digantikan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Ummu Salamah setelah itu dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dinikahi, sehingga Ummu Salamah menjadi ummul mukminin, ibunya kaum mukminin, karena menjadi salah satu di antara istri Nabi. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampuni kami dan dia wahai rabbul alamin. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskan dia di alam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangkan baginya di alam kuburnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah yang kedua, yaitu istighfar bagi si mayit ketika menutup kedua matanya. Ketiga, istighfar bagi si mayit ketika mensolatkan si mayit tersebut. Berapa rakaat solat jenazah? Saya tanya ini, berapa rakaat? Satu rakaat, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tahiyat, tidak ada duduk, semuanya berdiri. Berapa kali takbir? Minimal 4. Boleh 5, boleh sampai 9 kali sebagaimana dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi minimal 4. Pendapat yang lebih rajih, ketika takbir tidak mengangkat kedua tangan. Umumnya orang mengangkat kedua tangan, ya Allahu Akbar, ini enggak. Dan keumuman orang mengangkat kedua tangan bisa dilihat dalam sholat-sholat jenazah mereka di setiap tempat, termasuk di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, angkat tangan tuh. Karena kan rata-rata orang yang haji itu orang-orang yang kurang ilmunya itu. Coba aja lihat jamaah haji Indonesia, rata-rata yang awam atau ulama-ulamanya, yang awam rata-rata. Nah, 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah dan surat. Kebanyakan hanya Fatihah saja dan tidak ada doa iftitah. Takbir kedua baru membaca doa si mayit. Isi doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi madkhalahu wa'ksilhu bilma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khatoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa zaujan khairan min zaujihi. Di sini ada yang kurang, wa ahlan khairan min ahlihi. Dalam kitab Ahkamul Janais Al-Albani ada wa ahlan khairan min ahlihi, wa hadisin langsung wa aidhu min adabil qabr. Ada tambahan dalam hadis yang sahih, wa adkhilhul jannata wa aidhu min adabin nar wa adabil qabr. Nah, itu hadis, ini doa diucapkan oleh Nabi SAW ketika mensolatkan jenazah. Dan hadis ini diriwayatkan dari Auf bin Malik. Auf bin Malik mendengar ini, lalu kata Auf bin Malik, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayit. Sampai-sampai aku berharap akulah si mayit tersebut. Karena kata orang Sunda mah, kabita kuisi doana. Kabita itu apa? Tertarik, teriming-iming dengan isi doanya. Coba kita artikan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, rahmati dia. Dia ini siapa? Si mayit. Wa'afihi, sehatkan dia. Loh, kok mati didoakan sehat? Sehat jiwanya setelah mati, artinya selamat nantinya. Wa'fu anhu, maafkan dia. Wa'akrim nuzulahu, muliakan di alam kuburnya. Wawasi madkhalahu, dan luaskan alam kuburnya. Waghsilhu bilma'i wathalji walbarad, cucilah, mandikanlah si mayit ini, ruhnya maksudnya, dengan air, salju dan embun. Wanaqihi minal khotoya, dan bersihkan dia dari kotoran-kotoran, dari kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqa tsaubul abyadu minadana, seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min dari, ganti rumahnya dengan rumah yang lebih baik di akhirat nanti ya. Wa zaujan khairan min zauji, ganti juga istrinya dengan istri yang lebih baik. Jadi istrinya juga dikasih itu di alam kuburnya. Terus wa ahlan khairan min ahlihi, ganti juga keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Kemudian wadkhilhul jannata, masukkan dia ke dalam surga. Wa'idhu min adzabil nar wa adzabil qabr, dan lindungi dia dari alam, dari azab neraka dan azab kubur. Bagus kan? Maka Auf bin Malik menyatakan, aku berharap akulah si mayit tersebut. Itulah doa bagi si mayit dalam sholat, yang salah satunya adalah memintakan ampun, memintakan rahmat, dan permintaan-permintaan baik lainnya. Jadi di dalam sholat jenazah juga ada istighfarnya. Dari Wathilah bin Al-Asqa, di sini tertulis Wa'ilah ya, yang benar Wathilah bin Al-Asqa. Dia berkata, shalla Rasulullah SAW ala rajulin minal muslimin fa asma'ahu yaqul. Nabi SAW mensolatkan salah seorang jenazah di kalangan kaum muslimin. Aku mendengar doa yang beliau baca. Doanya, Allahumma inna fulan bin fulan fi dhimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatal qabar wa adzaban nar wa anta ahlul wafa wal haq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan, disebut namanya. Jadi boleh kita tanya dulu si mayit ini namanya siapa? Maksudnya ke keluarganya, bukan ke si mayitnya. Nama si mayit ini siapa bin siapa? Nah, disebut Ujang bin Aden umpamanya. Kita sebut nama itu dalam sholat kita, Allahumma, ya Allah, inna fulan bin fulan, sesungguhnya Ujang bin Aden, fi dhimmatika, berada di bawah jaminanmu. Wahabli jiwarik, dan berada dalam ikatan tetanggamu atau di sampingmu, gitu maksudnya. Faqihi fitnatal qabr wa adzabin nar wa adzaban nar, maka selamatkan dia dari fitnah kubur dan adab neraka. Anta ahlul wafa wal haq, engkau adalah zat yang maha melaksanakan janjimu dan maha benar. Faghfir lahu warhamhu, ampuni dia dan rahmati dia. Innaka antal ghafur rahim, sebab sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pemberi rahmat. Ini dibaca juga, boleh di takbir pertama tadi Al-Fatihah dan surat. Takbir kedua salawat, ya lupa. Takbir kedua membaca salawat dengan salawat yang kita baca dalam tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh itu yang kita baca dalam tasyahud. Lalu takbir lagi Allahu Akbar tanpa angkat tangan, lalu baca doa ini. Doa yang tadi boleh disambung dengan doa yang barusan, Allahumma inna fulan bin fulan dan seterusnya. Boleh juga doa yang berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW mensolatkan jenazah seorang, lalu di dalam solatnya beliau membaca Allahumma gfir lihayina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahihi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuftina ba'dahu. Allahumma gfir lihayina wa mayitina, ya Allah ampuni kami baik yang hidup ataupun yang mati. Wa syahidina wa ghaibina, baik yang syahid ataupun yang ghaib. Yang syahid itu yang ada di hadapan kita, yang ghaib itu yang ada di tempat jauh yang tidak kita saksikan. Wa saghirina wa kabirina, baik yang kecil ataupun yang besar, maksudnya anak-anak ataupun yang dewasa. Wa dhakarina wa unthana, baik laki-laki ataupun perempuan, ampuni. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah siapa saja orang yang engkau hidupkan di antara kami, fa'ahihi alal Islam, hidupkan dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, siapa yang engkau wafatkan di antara kami, fatawaffahu alal iman, maka wafatkan dia di atas iman. Kalau hidup di atas Islam, kalau mati di atas iman. Allahumma la tahrimna ajro, ya Allah jangan engkau halangi, jangan engkau cegah pahalanya bagi kami. Wala tuftina ba'dahu, dan jangan engkau timbulkan fitnah bagi kami setelah kematiannya. Ini juga boleh dibaca. Boleh dibaca semuanya di dalam takbir setelah takbir ketiga. Boleh juga dibagi dua. Jadi takbir ketiga dan keempat ini untuk si mayit dan untuk kita. Jadi setelah takbir ketiga baca doa sampai umpamanya wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabri, lalu setelah itu takbir lagi Allahu Akbar, lalu baca Allahumma inna fulan bin fulan, atau baca Allahumma gfir lihayna wa mayitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina, dan sampai akhir doa yang tadi. Nah itulah tata cara sholat jenazah. Jadi ba'da takbir yang keempat ada doa sebelum salam. Itu yang lebih rajih, sebagaimana hadis-hadisnya di bahas oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Di Mekah dan di Madinah sepanjang tahun setiap selesai sholat itu selalu ada sholat jenazah, baik di musim haji ataupun di luar musim haji, karena di luar musim haji juga musim itu selalu penuh dengan orang yang umroh. Itu selalu ada sholat jenazah. Makanya orang yang umroh aja minimal, apalagi haji, hafal. Karena apa? Karena setiap sholat selalu ini, selalu dibaca. Kalau toh lupa, cari dulu, oh ini, terus dibaca. Setiap sholat, beres sholat, salam, kemudian langsung ada seruan dari mubaligh. Mubaligh itu orang yang menyampaikan suara imam. Kata imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Nah itu selesai salam langsung as-salatu alal amwat, gitu ya. Yarhamukallah, gitu. Kalau mayitnya banyak. Kalau umpamanya mayitnya seorang, as-salatu alal mayit. Kalau umpamanya mayitnya anak-anak, karena beda anak-anak doanya, as-salatu alat tifli. Kalau mayitnya anaknya seorang, kalau banyak alal atfal, disebutkan begitu. Nah, kita sudah ada tanda-tanda mau sholat jenazah, tapi tidak langsung saat itu, kira-kira 2-3 menit atau 4 menit. Kadang-kadang setelah seruan itu kita bisa menyelesaikan dulu wirid kita. Setelah itu baru imamnya takbir Allahu Akbar, baru kita takbir Allahu Akbar dan sholat jenazah 4 kali takbir. Cuma yang aneh mungkin ya, pertama nih, bahwa seusai takbir yang keempat langsung salam, seolah-olah tidak berdoa. Setelah takbir keempat Allahu Akbar langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, menunjukkan imam itu memang tidak berdoa. Tapi yang lebih roji adalah yang berdoa, sebab antara takbir terakhir dengan salam ada doa, sebagaimana hadisnya tentang masalah itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah poin ketiga, istighfar di dalam sholat jenazah bagi si mayit. Keempat, istighfar bagi si mayit setelah si mayit dikuburkan. Jadi setelah mati, ketika menutupkan kedua matanya, ada memintakan ampun untuk si mayit. Ketika mensolatkannya ada memintakan ampun untuk si mayit. Setelah dikuburkan juga tetap didoakan. Hadis dari Uthman bin Affan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqal istaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Kata Uthman, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di atasnya. Di atas kuburan bukan berarti menginjak kuburan, enggak boleh. Tapi di sampingnya tentu saja, ya. Kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya yang masih ada di sekelilingnya, ini masih di kuburan nih. Mintakan ampun oleh kalian untuk saudara kalian ini dan mintakan baginya keteguhan, karena sekarang dia sedang ditanya. Ditanya oleh siapa? Oleh para malaikat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wa dzalika li annal mayyit idza dufina fa innahu ya'tihi malakan yas'alanihi an rabbih wa nabih. Yang demikian itu karena si mayit begitu selesai dikuburkan, datanglah dua malaikat, karena bukan orang, datanglah dua malaikat yang bertanya kepada si mayit tentang Rabbnya, tentang nabinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguburkan, maka beliau berdiri di samping kuburan, kemudian berkata, mintakan ampun untuk saudara kalian ini dan mintakan keteguhan baginya, karena sekarang dia ditanya. Oleh karena itu disunnahkan bagi setiap orang bila selesai menguburkan si mayit, berdiri dulu di samping kuburannya, lalu berkata, Allahummaghfirlahu, Allahummaghfirlahu, Allahummaghfirlahu 3 kali, lalu Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu 3 kali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam umumnya doa-doa yang beliau lakukan, beliau selalu mengulang 3 kali sampai kemudian setelah 3 kali barulah selesai. Tadi subuh ya kalau enggak salah kita membahas, kemarin subuh ya, adab-adab doa, yang salah satu adab yang harus diperhatikan dalam berdoa adalah mengulang-ulang sampai 3 kali. Jadi ini pun demikian, diambil dari itu Syekh Al-Utsaimin menyatakan, lakukan 3 kali istighfar bagi orang yang mati tersebut setelah dikuburkan, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Lalu Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. Lalu silakan pergi dari sana. Boleh juga pidato atau ceramah seusai menguburkan, sebagaimana dalam hadis dari Al-Barra bin Azib dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai menguburkan, beliau duduk di kuburan, tapi tidak menduduki kuburannya. Jadi duduknya bukan di atas kuburan, tapi selain di atas kuburan. Para sahabat juga kemudian duduk ka'anna ala ru'usihim at-tuyur au al-gharban. Seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Itu ungkapan, kalau seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, artinya nunduk gitu, enggak tercengkat-cengkat gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda disebut siga buuk meunang mabuk. Artinya siga buuk meunang mabuk itu diem sambil nunduk. Buuk itu artinya burung, burung hantu. Mabuk itu artinya digebuk, di apa? Dipukul. Kayaknya burung hantu kalau sudah dipukul kayak gitu tuh, meureun gitu ya. Cuma ini jadi peribahasa dalam bahasa Sunda, siga buuk meunang mabuk itu artinya orang yang nunduk terus, enggak ngangkat-ngangkat kepalanya. Para sahabat semuanya begitu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abdal mu'min." Sesungguhnya seorang hamba mu'min, "idza kana fi inqita'i min hayatihi au minad dunya au kama qala." Apabila dia sudah berada di akhir kehidupannya di dunia dan akan berpindah ke negeri akhirat, ja'ahu malaika, maka datanglah para malaikat dari langit, minas sama. Dia, mereka membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga, hatta yajrisu haulahu muddal basar, sampai para malaikat itu duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati itu yang radiusnya sejauh mata memandang, saking apanya banyaknya. Thumma yaji'u malakul maut, lalu setelah itu datanglah malakul maut, wa yajrisu inda ra'sihi, lalu duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati itu, lalu berseru, ya ayyatuhan nafsul thayyibah, dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan. Diceritakan baik yang mukmin ataupun yang kafir, lalu si ruhnya itu dibawa ke langit, kalau orang mukmin sampai langit ketujuh, lalu oleh Allah dikatakan kembalikan dia ke jasadnya di alam kubur, lalu dikembalikan. Setelah dikembalikan datang dua malaikat munkar nakir, lalu disuruh bangun, lalu bangun, lalu ditanya, lalu bisa menjawab, lalu meluaslah alam kuburnya seluas mata memandang, diterangkan, kemudian dibukakan pintu dari surga, lalu bertiuplah angin dari surga, wanginya, kesejukannya, wah pokoknya indah, dan seterusnya, termasuk orang kafirnya juga. Ah, Nabi menjelaskan itu di kuburan ketika para sahabat masih pada duduk dan selesai menguburkan. Dan ini menjadi dalil dibolehkan memberikan peringatan tentang tadhkiratul maut di kuburan seusai menguburkan. Itulah poin yang keempat, memintakan ampun untuk orang yang sudah mati setelah orang itu selesai dikuburkan. Terakhir yang kelima, al-istighfar inda ziaratil kubur. Istighfar atau memintakan ampun ketika ziarah kubur. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kana Rasulullah SAW kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhiril lail ila al-baqi fayaqul assalamu alaikum dari qaumi mu'minin wa ataakum ma tu'aduna ghaddan mu'ajjaluna wa inna insyaallahu bikumul lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi gharqat. Aisyah menyatakan Rasul SAW setiap kali pada malam hari yang beliau lalui, beliau keluar di akhir malam menuju Baqi, Baqi itu areal pekuburan di Madinah, di samping kiri Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi mengarah ke kiblat, nah di sebelah kirinya itu dari jarak dari masjid ke Baqi itu kira-kira antara dari mimbarnya ya, dari mimbar sekitar 100 meteran gitulah atau kurang dari itu. Tapi jelas di benteng gitu areal pekuburannya. Jadi ada pemisah. Beliau pergi ke Baqi lalu berkata, "Assalamualaikum negeri kaum mukminin. Telah datang kepada kalian atau akan datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian besok. Mu'ajjalun." Mu'ajjalun itu lawan dari mu'ajjal. Kalau mu'ajjal disegerakan, kalau mu'ajjal diapakan? Ditunda ya. Dan kita, kami insya Allah akan menyusul kalian. Allahumma gfir li ahli Baqil Gharqad. Ya Allah ampuni bagi penghuni Baqi Gharqad. Penghuni Baqi Gharqad itu artinya para jenazah yang dikuburkan di sana. Ada istighfarnya, ada minta ampunnya. Hadis tadi diriwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi menyatakan, "Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum wa antum salafuna wa nahnu bil athar." Assalamualaikum wahai ahli kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian lebih dulu dan kami akan segera menyusul. Tapi mudah-mudahan menyusulnya tidak segera ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Inilah lima istighfar bagi si mayit. Jadi si mayit itu dimintakan ampun pertama setelah mati ketika apa? Menutup kedua matanya. Kedua, ketika dalam sholat jenazah. Terus yang ketiga setelah selesai dikuburkan. Ketiganya bukan itu. Yang pertama apa tadi? Pertama, ketika sakarat, ketika sakarat. Kedua, ketika menutup matanya. Ketiga, ketika sholat. Keempat, ketika setelah beres dikuburkan. Dan kelima, setelah ketika ziarah kubur. Wah, itu semua isinya itu memintakan ampun untuk si mayit tuh. Ya. Itulah pembahasan fasal ke-6. Sehingga kita akan berlanjut ke fasal ke-7 nanti ba'da asar, gak akan sekarang. Sekarang kita persiapan untuk sholat Jumat. Jadi akhwat, barang-barangnya mohon diangkut dulu ya semua ya, jangan ketinggalan, terutama dompet yang ada fotonya. Nanti sebab akan diberesan oleh ikhwan, kita akan pakai Jumatan. Terus si hijab juga akan dibuka ya. Pindah dulu ke madrasah. Di madrasah sudah disiapkan, dibereskan. Boleh tidur-tiduran di sana. Ada karpet yang empuk dan mahal, tapi tidak ada bantal. Bantalnya bawa. Sekian saja dulu, kita akan jumpa lagi ba'da asar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.